والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Sekarang kita masuk ke pembahasan salat subuh. Ya. Namun ana ingin ada yang menyebutkan hadis yang menjadi pegangan jumhur ulama sehingga mereka mengatakan bahwa waktu sholat isya itu sampai terbit fajar asli. Kok bisa? Gitu. Ada pendapat jumhur seperti itu. Apa pegangannya mereka? Nah, ada yang ingat hadisnya? Wahid minkum, hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Hadisnya apa? Ha? Wahid minkum. Siapa saja? Hadis apa itu? Ha? قم ما سمعنا قال عمر بن الخطاب كتا عمر بن الخطاب إذا تكلمت ماذا فأسمع jika kamu bicara perdengarkan orang yang kamu ajak bicara mendengar وإذا أطعمت فأشبع jika memberi makan orang sampai kenyang yang setengah-setengah masih lapar sudah habis. Yang ketiga, wa idza. Apa yang ketiga? Padam. Wa idza darabta fa awji'. Jika kamu memukul, ha? Buat sakit. Nah, mukul enggak sakit, itu namanya menyentuh. Bukan memukul. Maksudnya kalau memberi iqab ya sampai benar-benar terasa, saya sadar poin. Fadhol. Aywa, jazakallah khair. Innahu laisa fil naumi tafriitun. Sesungguhnya tidak ada tafriit. Tidak ada tindakan menyepelekan, melalaikan sholat pada saat orang tertidur. Innamat tafriitu 'ala man lam yusalli sholata. Innamat tafriitu 'ala man lam yusalli sholata hatta ya'tiya hatta yaji'a waqtu sholati al-ukhra. Hatta yaji'a waqtu sholati al-ukhra. Hanya sesungguhnya tindakan melalaikan sholat atas orang yang tidak mengerjakan sholat hatta yaji'a waktu sholat al-ukhra sampai datang waktu sholat berikutnya. Nah, bagaimana bantahannya? Wahid minkum. Fadhlan. Qum. Kalau di sini mukbil itu mau menjawab harus berdiri. Bahkan biasanya disuruh maju ke sini. Semuanya. Fadhlan. Ayo. InsyaAllah. Hadis ini bukan bertujuan menjelaskan secara mutlak bahwa seluruh waktu sholat itu berakhir dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Buktinya sholat subuh berakhir sebelum datang waktu sholat duhur. Nah, jadi bukan berarti jika orang menunda sholat subuh sampai terbit matahari, ya, sampai waktu duha, berarti tidak melalaikan karena waktu salat zuhur belum datang. Tidak, begitu pula halnya isya. Karena telah datang hadis Abdullah bin Amr As membatasi wassalatul isya ila nisfi al-lail. Na'am. Jadi bukan berarti kalau ditunda sampai lewat tengah malam, ya belum datang ke salat subuh, tidak masuk dalam hadis. Intinya hadis ini berkenaan dengan salat-salat yang memang waktunya bersambung. Apa ada yang itu diketahui dengan dalil-dalil yang lain salat-salat tersebut. Adapun yang terpisah tidak masuk dalam hadis. Khairan insyaallah. Jadi tidak mesti yang masyhur tersebar di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin, yakni mazhab yang masyhur, yang itu jumhur, biasanya masyhur yang masyhur. Nah, di negeri kita terkhusus mazhab Syafi'i, tidak mesti itu yang benar. Baik. Kita lanjut salat subuh. Salat subuh disebut salat subuh, disebut salat fajar, disebut salat ghada. Salatul subuh, salatul fajar, salatul ghada, ada tiga namanya. Salatul subuh, salatul fajar, salatul ghada. Kalau salat isya, apa nama lainnya? Sudah disebutkan belum? Hah? Belum ya? Salat isya juga disebut salat atamah. Salatul atamah. Salatul atamah. Salatul atamah. Nah, ini disusulkan. Namun yang mustahab, yang disukai dalam syariat, menyebut salatul isya, salat isya. Adapun penyebutan salatul atamah, penamaan ini bersifat mubah, boleh kalau mengatakan salat atamah. Nah, tetapi tidak mustahab. Yang mustahab salatul isya. Baik, salatul subuh, salat subuh, salat fajar. Nah, juga disebut salat ghadah, salatul ghadah. Naam. Waktu salat subuh. Naam. Dimulai berawal dengan terbitnya fajar asli. Al-fajr as-shadiq, fajar asli. Disebut al-fajr as-shadiq. Dari kata sidq, sidq. Benar ya. Jujur. As-shadiq. Al-fajr as-shadiq, fajar yang jujur, yang sebenarnya, yang asli. Dan ini ijma' ulama. Jadi alim ulama ijma'. Alim ulama ijma' mereka. Mereka ijma'. Alim ulama ijma' mereka. Sepakat ijma'. Ya. Bahwa salat subuh berawal dengan terbitnya fajar asli, fajar sore. Nah, dalilnya adalah hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Amr bin As. Kalian coba lihat di matan. Nah, ya, yang tidak pegang buku, kita bisa lihat ke buku temannya, kitab temannya. Nah, coba lihat hadis Abdullah bin Amr bin As ada di matan itu. Wa waktu salati subhi. Nah, di sini pada hadis ini Nabi menamakannya dengan salat subuh. Dalil penamaan salat subuh, waktu salati subhi min tulu'il fajri. Waktu salat subuh dari sejak terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud al-fajr as-shadiq, fajar asli. Malam tatlu'is syamsu. Malam tatlu'is syamsu selama matahari belum terbit. Hadits Jabir, yakni hadits Jibril. Nah, sebagai kita ketahui, hadits Jibril diriwayatkan oleh Jabir bin Abbas dan yang lainnya. Pada salah satunya kita ambil lafaz hadits Jibril, yaitu pada hari pertama kedatangan Jibril untuk mengajari Nabi, mengimami Nabi Alaihissalam, untuk mengajarkan waktu sholat kepada beliau Alaihissalam. Jibril Alaihissalam datang pada hadits itu. Summa, lafadznya hadits Jabir, summa ja'ahul fajra. Summa ja'ahul fajra. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Alaihissalam di waktu fajar. Di waktu fajar, di waktu terbitnya fajar, sorry, fajar asli. Summa ja'ahul fajra. Faqala, lantas Jibril mengatakan kepada Nabi Alaihissalam, "Qum fa shallihi." Berdiri, berdiri kamu. Fasallihi, laksanakan sholat. Fasalla hina barakal fajr. Begitulah katanya. Fasalla hina barakal fajr. Atau qala hina sato'al fajr. Hina sato'al fajr. Fasalla, maka Nabi Asalam sholat di mana Jibril hina ketika barakal fajru, atau qala hina sato'al fajru, ketika fajar terbit, naik terbit fajar, sorry, fajar asli. Jelas ya dalilnya ya. Baik, sekarang kita ingin belajar dua macam fajar, untuk mengenal dua sifat dua fajar ini. Fajar ada dua, ada fajar asli, apa tadi istilahnya, fajar shadiq, al-fajr shadiq, fajar shadiq, yaitu fajar asli. Nah, yang kedua fajar palsu, fajar palsu, al-fajrul al-kadhib, fajar kadhib, fajar dusta, palsu. Jadi fajar shadiq itu yang asli, ya. Fajar kadzib, fajar kadzib itu dusta, palsu. Baik. Kenapa disebut fajar asli? Kenapa disebut fajar asli? Ya. Fajar asli, fajar shadiq disebut fajar asli karena itulah fajar yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang menandai masuknya subuh, yang menandai masuknya waktu fajar, waktu subuh. Kenapa disebut fajar palsu, fajar kadzib? Karena bukan fajar yang sesungguhnya dan akan menghilang, akan menghilang. Fajar palsu itu akan menghilang. Baik. Sekarang kita pelajari sifat fajar asli. Fajar asli adalah cahaya putih, cahaya putih yang melintang, membentang, melintang. Melintang itu bagaimana? Lihat, lihat tangannya Ustaz. Nih, melintang. Antum belajar di ilmu matematika, ini namanya melintang, ini namanya membujur. Betul ini di ilmu matematika ya. Nah, ha? Jadi ini termasuk ilmu yang ini lintang, ini bujur. Dalam bahasa Indonesia juga dipelajari tentunya. Nah, antum harus tahu melintang, melintang itu begini. Nah. Ini melintang. Kalau ini ufuk ya, ufuk misalkan, melintang begini. Kalau membujur begini, melintang. Nah, fajar asli ufuk sana ya, ufuk timur sana. Cahaya putih yang melintang, berarti begini. Jadi bukan begini ya, begini. Melintang begini, ini ufuk. Tampak di ufuk cahaya putih melintang begini. membentang dari utara hingga selatan. Utara di mana? Sana timur. Sana barat. Utara mana? Mana? Sana atau sana? Hah? Sana. Nah, utara sana. Baik. Selatan sana. Nah, jadi dari utara membentang ke selatan. Nah. Baik. Yang bersambung langsung dengan ufuk timur. Bersambung langsung dengan ufuk timur. Apa maksudnya bersambung langsung dengan ufuk timur? Artinya tidak terpisah dengan gelap di antara keduanya. Antara fajar tersebut dengan ufuk tidak ada gelap yang memisah, bersambung. Jadi terlihat mulai dari permukaan ufuk, cahaya putih itu terlihat membentang dari utara ke selatan, tidak ada gelap antara ufuk dengan cahaya tersebut. Jadi bersambung. Nah, tidak ada celah gelap ya yang memisah, tidak ada. Nah, jadi kalau ini ufuk, cahaya itu membentang begini. Nah, ini ufuk, kita lihat ufuk di sana. Kelihatan naik terbit. Cahaya itu membentang dari utara ke selatan seperti ini, melintang. Tidak ada gelap antara ufuk dengan cahaya tersebut. Dan setelah terbitnya, setelah fajar asli terbit, akan terus bertambah terang. Ya. Akan terus bertambah terang. Cahaya dan sinarnya akan terus bertambah terang. Baik. Sayangnya kita berada di posisi permukaan ufuk tertutup oleh gunung. Nah, tapi antum bisa lihat, antum bisa perhatikan, kalau mulai terbit fajar biasanya adzan jam berapa? Jam 5. Jam 5 kurang 9. Sekitar itu ya. Antum pergi lihat misalkan jam 5 kurang 9 atau jam mulai sudah jam 5 atau setelahnya, itu akan terlihat di sana. Antum bisa bilang alhamdulillah ana sering mengamati. Nah, kalau kita menatap ke ufuk lainnya, selatan sana, utara sana, itu kelihatan gelap semua. Kita melihat ke ujung sana gelap semua. Tapi ketika pandangan fokus ke ufuk timur, di atas gunung itu terlihat terang putih. Nah, kelihatan beda. Nah, kelihatan di atas gunung itu menebar begini, melintang cahaya putih. Sampai ke sana, kalau sudah ke arah sana, ufuk sana sudah gelap, sana gelap. Itu berarti itu fajar. Nah, antum perhatikan saja itu, ya. Semakin lama semakin terang di situ, semakin terang. Sampai nanti isfar terang sekali, sudah tidak ada gelap yang tersisa. Kita sudah saling mengenal satu sama lain. Andaikan lampu ini kita matikan semua ini di sekitar kita. Nah, kita tunggu sampai isfar. Isfar itu fajar benar-benar terang, jelas. Tidak ada gelap lagi yang tersisa. Satu sama lainnya sudah saling mengenal wajahnya. Nah, itu masih waktu fajar. Sampai nanti terbit matahari. Nah, itu fajar asli. Baik. Adapun fajar palsu yang diistilahkan oleh orang Arab dengan nama istilah Zanabus Sirhan. Mereka sebut dengan istilah Zanab As-Sirhan. Zanab ekor. As-Sirhan artinya serigala. Mereka sebut fajar palsu digelari oleh orang Arab dengan istilah ekor serigala. Ada yang pernah megang ekor serigala? Hati-hati jawabnya ya. Ada yang pernah megang ekor serigala? Ada yang pernah lihat ekor serigala? Jangan langsung manggut, anda nanya. Pertama, ada yang pernah megang ekor serigala? Masya Allah kalau pernah megang ekor serigala. Ada yang pernah lihat ekor serigala? Nah, saya mungkin pernah lihat di gambar ya. Ya seperti ekor serigala, jadi seperti ini. Ya seperti ekor serigala. Nah, ya, kalau antum belum pernah lihat, sulit menggambarkan. Nah, yang jelas gambarannya begini. Dia berupa cahaya yang tampak membujur dari langit bagian atas, lalu menurun ke langit bagian bawah seperti bentuk ekor serigala. Nah, tidak perlu nyari gambar ekor serigala. Cukup antum nanti sekitar jam 4 antum bisa tiap malam sekitar jam 4 atau sekitar itu antum pergi lihat di sana. Kalau bisa kelihatan dari sini. Ada di antara antum yang pernah lihat? Hah? Mungkin belum ada yang memperhatikan karena belum dipelajari ilmunya. Setelah ini coba berlomba ya. Siapa yang berhasil melihat ekor serigala di sana? Artinya harus cepat bangun antum. Bangunnya azan kedua yang tidak bakalan lihat. Azan pertama juga tidak lihat. Baik. Jadi cahaya putih. Jadi cahaya. Nah, cahaya yang tampak membujur dari langit bagian atas. Tuh. Dari langit bagian atas membujur. Ya. Dari langit bagian atas lalu menurun ke langit bagian bawah seperti bentuk ekor serigala dari atas ke bawah. Serigala itu kan mirip anjing. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya menghilang sekitar sejam atau 3/4 jam atau sekitar itu hingga terbit fajar asli. Jadi 1 jam atau 3/4 jam. 3/4 jam itu berapa menit? Berapa faiz? 3/4 jam. Tidak iya. Hei. 3/4 jam. Fauzan, bantu kakaknya. 3/4 jam. Mana Hasan? 3/4 jam berapa? 45 menit. Kalau 2/4 jam berapa? 2/4 jam berapa? 2/4 jam. Hah? Setengah jam. Setengah jam berapa? Berapa menit? Berapa? 10 menit? 30 menit. Baik. Nah. Santai. Jadi 1 jam sebelum terbit fajar asli. Jadi tadi dikatakan kalau misalnya fajar asli terbit jam berapa tadi? Jam 4:51. Karena 5 kurang 9 menit berarti jam 4:51. Nah, berarti 1 jam atau 45 menit ya, atau sekitar itu sebelum. Jadi sekitar 1 jam atau 45 menit sebelum jam 4:51 itu sudah hilang. Jadi harus diamati sebelumnya kalau mau lihat itu. Jadi kalau melihat ini tadi cahaya yang membujur, jangan tertipu. Lihat, oh ada cahaya putih di sana, di ufuk timur. Tapi membujur seperti ekor serigala dari atas ke bawah, jangan tertipu, dia membujur. Ya. Dan dia terpisah. Nah, terpisah dengan ufuk. Tidak bersambung. Terpisah dengan ufuk. Tidak bersambung dengan ufuk. Karena dia bukan cahaya fajar yang terbit menjelang naik terbitnya matahari sehingga dari ufuk ke atas, bukan. Dia dari atas ke bawah sehingga terputus. Nah, jadi ada gelap antara ekor serigala tadi dengan ufuk dan akan menghilang itu tadi, menghilang 1 jam atau 3/4 jam maksudnya tadi itu sebelum terbit fajar asli. Nah, itu fajar palsu. Baik, di antara dalil yang menunjukkan kedua jenis fajar ini, ya, ada beberapa hadis, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih. Kata Nabi Alaihissalam, "La yamna'anna ahadakum adhanu Bilalin min sahurihi. La yamna'anna ahadakum adhanu Bilal." Jangan sekali-kali adzan Bilal menghalangi salah satu dari kalian min sahurihi, dari makanan sahurnya. Dari makan sahurnya. فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. Karena sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Ini azan apa istilahnya? Azan pertama. Ya. Kalau mau dibandingkan dengan azan subuh, ya azan pertama. Kalau mau dibandingkan azan subuh, yang jelas azan yang disilahkan yang azan pertama ini, itu bukan azan subuh. Itu azan apa? Azan malam. Akhir malam. Karena Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. Karena Bilal itu azannya di malam hari. Tujuannya apa azan pertama ini tadi? Azan pertama itu azan di akhir malam ini, menjelang terbitnya fajar asli, liyurji'a qa'imakum, agar azan Bilal mengembalikan orang-orang kalian, yakni saudara-saudara kalian yang sedang melakukan qiyamul lail, agar segera. Kalau sudah mendengar azan Bilal berarti sudah hampir terbit fajar asli, hampir masuk subuh, berarti segera tutup dengan witir. Jangan keasikan, ya, sampai masuk subuh. Waliyunabbiha na'imakum, dan untuk membangunkan. Waliyunabbiha na'imakum, dan membangunkan, ya, saudara-saudara kalian yang sedang tidur, agar segera bangun, bersiap-siap. Antum kalau mendengar adannya Bilal di masjid kita, ya, ini adan, maksud anak adan pertama, antum semua bangun. Yang bangun angkat tangan. Hah? Tuh ada yang angkat tangan, jazakallahu khair. Nah. Atau kita balik, yang tidak bangun angkat tangan. Nah. Oh, banyak sekali yang angkat tangan. Baik. Jadi harusnya apa? Waliyunabbihana imakum, kata Nabi SAW. Jadi harusnya apa? Sudah pada bangun. Itu tujuan agama itu di adzan pertama ini, berkumandang tidak ada yang bangun, jadinya kayak percuma, kasihan muadzinnya. Hah? Lahu ajar insyaallah. Tapi kayak tidak ada faedahnya ke antum. Nah, tujuannya supaya antum bangun. Baik. Itu adzan yang pertama. Begitu ya. Jadi mulai malam ini, kalau adzan pertama sudah dikumandangkan, adzan Bilal, tidak ada satupun yang masih mendengkur. Nah, tidak ada yang masih menjamkan. Sudah bangun semua. Bangun semua. Gitu. Nah. Itu supaya kita mengamalkan hadis, ya. Tujuan adzan itu. Membangunkan antum. Nah. Kemudian masuk ke pembahasan kita, kata Nabi Islam, walaysa ayyakul al-fajru, bukanlah fajar itu, kata Nabi. Walaysa ayyakul al-fajru, bukanlah fajar itu. Nah, kemudian Nabi memberi isyarat. وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَعْطَعَ إِلَى أَسْفَلُ. وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ, dan Nabi memberi isyarat, mencontohkan dengan jari jemarinya, wa rafa'aha ila fawq, begini, Nabi angkat jari jemarinya ke atas, yani atas, wa rafa'aha ila fawq, wa ta'a ila asfal, dan Nabi, ya, menurunkannya begini. Jadi fajar itu bukan yang ini, kata Nabi, bukan yang ini, yang kayak ekor serigala dari atas ke bawah ini membujur, bukan. Hatta yaqula hakadha, hingga fajar itu sifatnya tadi bi asabi'i, ya. Nah, ulangi isyarat waqala bi asabi'i, asabi' jam' ya. Waqala bi asabi'ihi, Nabi mencontohkan mengisyaratkan yang asabi', dengan jari jemarinya begini. Wa rafa'aha ila fawq wa taqa ila asfal, dari atas ke bawah begini. Bukan ini fajar sebenarnya. Nah, hatta yaqula hakadha, sampai fajar itu sifatnya, ya, wa qala Zuhair, kata Zuhair yang rawi, bi sababataihi ihdahuma fawqa al-ukhra, mengisyaratkan, Nabi mengisyaratkan dengan, pada Zuhair di sini meriwayatkan, contohkan, bi sababataihi, dengan dua sababah, dengan dua jari telunjuknya, ihdahuma fawqa al-ukhra, disusun begini. Nah, dicontohkan oleh Nabi Aslam, disusun begini. Kata Nabi, hatta yakunakan, sampai fajar itu begini bentuknya, sifatnya. Dua jari telunjuknya disusun, ya, berlapis seperti ini. Thumma maddaha an yaminihi wa shimalihi, kemudian Nabi membentangkan dari kanan dan ke kiri begini. Nah, ini tadi yang sudah diterangkan, itu sifat fajar asli. Barakallahu fikum. Semakna dengan hadis ini juga hadis Samurah bin Junduk riwayat Muslim. Nah, hadis Samurah bin Junduk riwayat Muslim. Kata Nabi Rasulullah, la yaghurrannakum min sahurikum adhanu Bilal. La yaghurrannakum min sahurikum adhanu Bilal. Kalian jangan sekali-kali terkecoh. Ya, terkecoh. La yaghurrannakum, jangan terkecoh min sahurikum, dari makan sahur kalian, adhanu Bilal, oleh adhan Bilal. Wala, kata Nabi, dan jangan pula terkecoh, wala bayadul ufuqi, wala bayadul ufuqil mustatilu hakadha, dan tidak pula terkecoh oleh bayadul ufuq, cahaya putih di ufuk, al mustatilu hakadha, yang membujur demikian dari atas ke bawah, hatta yastatiru hakadha, hatta yastatiru hakadha, sampai menebar, membentang, melintang begini. Nah, Hammad rawi mencontohkannya dengan kedua tangannya, sampai membentang begini. Jadi bayadul ufuq al-mustatim hakadha, cahaya putih yang membujur di atas ke bawah begini, jangan terkecoh dengan ini. Hatta yastatiru hakadha, sampai cahaya putih itu membentang, yastatir hakadha. Yang sudah diterangkan tadi. Nah, ini diantara hadis dari Nabi SAW yang menerangkan perbedaan antara apa? Fajar asli dengan fajar palsu. Nah, terakhir, waktu sholat subuh, kita ingin menyelesaikan malam ini juga waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Waktu sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Dalilnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Tinggal lihat di matan, di buku, di kitab. Apa tadi sudah kita baca tadi? Waktu salat subhi. Coba dibaca hadisnya. Mana yang punya kitab kita baca? Kurang. Min tulu'il fajri. Dari terbit sejak terbitnya fajar. Malam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit. Malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Ini dalil bahwa selama matahari belum terbit, masih waktu sholat subuh. Kalau matahari sudah terbit, berakhir. Nah, ini mulai muncul kors bulatan paling atas mulai muncul, terlihat terbit, mulai terbit, berarti sudah habis. Nah, baik. Adapun hadis Jibril, baik riwayat Jabir maupun yang lainnya, hadis Jibril, riwayat Jabir, Nabas dan yang lainnya. Nah, karena Sa'di rahimahullah di kitab tidak menyebutkan matannya, ya. Anda bacakan matan riwayat Jibril. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, thumma ja'ahu di hari kedua, ya. Berarti yang kita lihat di hari keduanya, kedatangan Jibril di hari kedua. Thumma ja'ahu lil fajri. Kemudian datang Jibril untuk salat fajar. Hina asfara jiddan. Hafalkan istilah ini. Hina asfara. Bisin. Asfara. Sin fa ra. Hamzah sin fa ra. Asfara. Isfar. Waktu isfar. Hina asfara jiddan. Kemudian Jibril datang menemui Nabi SAW untuk salat subuh, untuk salat fajar. Hina asfara jiddan. Ketika fajar asfara jiddan. Apa makna isfar? Hafalkan istilah ini. Jadi di waktu salat subuh ada dua istilah yang butuh dihafalkan, yaitu waktu ghalas, ghalas dan isfar. Nanti kita akan pelajari pada pembahasan afdalnya di awal waktu. Di sini hina asfara jiddan, ketika fajar sudah asfara jiddan, sudah di waktu isfar. Asfara jiddan, isfar artinya fajar sudah terang sekali. Sudah terang sekali, tidak ada gelap malam yang tersisa. Sudah tidak ada gelap malam yang tersisa. Kalau awal-awal terbit fajar kan di sana, ya, di ufuk kelihatan cahaya putih naik melintang. Kan masih gelap malam, kan masih tersisa. Nah, andaikan lampu ini dimatikan semua, di sekitar kita tidak ada lampu seperti di zaman Rasulullah SAW, itu kita tidak saling mengenal. Nah, kita tidak saling mengenal karena masih ada gelap. Nah, semakin terang sampai akhirnya asfara jiddan, sudah masuk waktu isfar, terang sekali fajar, cahayanya terang sekali, gelap malam sudah tidak ada yang tersisa. Kita sudah saling mengenal, tapi matahari belum terbit itu. Matahari belum terbit. Kita lihat sudah mulai siang, sudah terang, kita sudah saling mengenal. Tapi belum terbit matahari, itu waktu isfar namanya. Di waktu itu datang Jibril di hari kedua, faqala dan mengatakan, "Qum fasallihi." Berdiri kamu dan laksanakan salat. Fasallal fajra. Fasallal fajra. Kemudian Nabi melaksanakan salat fajar di imam Jibril. Nah, di sini pada hadis ini disebut dengan salat al-fajr. Hadis Abdullah bin Abbas, salat subuh. Di sini disilahkan yang salatul fajr. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Sementara Nabi mengatakan di hadis Jibril ini, ma baina hadainil waqtaini waqtun. Antara dua waktu ini, yaitu di hari pertama dan hari kedua, adalah waktu salat. Apakah ini berarti berakhir waktu salat subuh kalau sudah isfar tadi? Waktu isfar sudah dihafalkan apa makna isfar tadi, ya? Nah, sudah terang sekali, ya, tidak lagi gelap malam yang tersisa. Apakah berarti salat subuh sudah berakhir kalau sudah isfar? Tidak. Kenapa kita mengatakan tidak? Karena pada hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan malam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit. Meskipun sudah isfar, sudah terang sekali, tidak ada lagi gelap yang tersisa, jelas sudah mulai siang, semakin jelas, tapi belum terbit matahari, masih waktu sholat. Nah, berarti hadis Jibril menunjukkan bahwa waktu yang utama waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu fadilah, waktu yang utama, waktu ikhtiar, waktu pilihan untuk sholat subuh adalah dari terbit fajar, mulai terbit fajar asli sampai waktu isfar. Ini yang dipilih untuk melaksanakan sholat subuh, ini yang afdal. Kalau sudah isfar, kalau sudah isfar, setelah isfar sampai terbitnya matahari, itu waktu jawab, waktu yang dibolehkan sholat subuh. Tapi waktu fadilah sudah lewat, artinya keutamaannya, pahalanya sudah kurang. Nah, waktu yang dipilihkan oleh dipilihkan oleh Jibril kepada Nabi SAW adalah itu tadi, sebelum sampai isfar. Kalau sudah isfar sampai terbit matahari, boleh masih sah, boleh, tapi sudah bukan waktu yang dipilih, yakni keutamanya sudah kurang. Ini ya yang kita dengar adalah mazhab Hanbali dan Syafi'i. Mazhab Hanbali dan Syafi'i. Jadi untuk sholat subuh ada berapa waktu? Antum bantu menyimpulkan. Untuk sholat subuh ada berapa waktu? Dua. Waktu ikhtiar, waktu pilihan yang merupakan waktu fadilah, dari tulu'il fajr hatta isfar, sampai isfar. Setelah isfar sampai tulu'is syams disebut waktu jawaz, jaiz, waktu boleh, waktu yang dibolehkan untuk sholat. Dan ini yang dirajihkan oleh An-Nawawi, dan Ibn Utsaimin. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i, diwajibkan oleh An-Nawawi dan Ibn Utsaimin, memadukan dua hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Abi'af, dan ini yang benar. Difahami? Mazhab yang benar ini yang berdasarkan perpaduan dua hadis. Kalau ini sudah difahami, agar antum tahu ya, di sana ada mazhab yang lain, ada yang membagi waktu sholat subuh menjadi ikhtiar dan darurat. Ada yang mengatakan kalau sudah isfar, setelah isfar sampai terbit matahari itu sudah waktu darurat, bukan waktu jawab, waktu darurat namanya. Artinya waktu darurat itu untuk siapa? Waktu darurat untuk siapa? Yang punya uzur. Yang punya uzur. Kalau sengaja menunda, ya, menunda sampai isfar, setelah isfar baru sholat, tidak ada uzur, menurut pendapat ini, itu waktu darurat. Bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan makruh, di waktu daruratnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang jelas, itu disebut waktu darurat untuk yang punya udur. Kalau tidak punya udur, menunda sampai isfar tadi, dia sholat di waktu darurat, ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau dikatakan haram, artinya sholatnya sah atau tidak? Sah, tetapi dia berdosa. Kalau dikatakan haram, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Ini dipilih oleh sebagian fuqaha Hanabilah, termasuk Ibnu Qudamah. Kalau antum baca Al-Mughni, jangan kaget. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebut waktu darurat ini, waktu ikhtiar dan darurat. Itu yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Dan ini memang pilihan sebagian fuqaha Hanabilah. Tetapi madhab Hanbali yang benar pada madhab Hanbali, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, as-sahih min al-madhab, kata beliau, yang benar dari madhab Hanbali, waktu ikhtiar dan waktu fadilah dan waktu jawab. Tidak ada waktu darurat. Jadi, meskipun ditunda sampai isfar, setelah isfar baru sholat, tidak dimakruhkan, tidak juga diharamkan. Itu waktu jawab. Boleh. Seseorang tidak bersalah, ya, tetapi keutamanya kurang. Nah, tapi bukan maksudnya anu ya, Orang salat berjamaah di masjid kemudian nunda-nunda tidak ikut berjamaah, bukan itu maksudnya. Artinya andaikan jamaah sepakat, misalkan satu tempat sepakat, ya, kemudian ditunda sampai far, misalkan itu jawab. Tapi terlihat kehilangan keutamaan barakallahu fikum, ya. Nah, kita tidak ada pertanyaan, ditangguhkan dulu karena kita menyelesaikan materi sehingga waktu agak. Nah, terambil banyak. Jazakumullah khairan, subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.